ucapan yang keras kepada orang yang tidak beriman terhadap takdir. Sebelumnya telah kita bacakan hadis dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, arkanul iman, rukun-rukun iman, berkaitan juga dengan ihsan, kemudian juga alamat-alamat kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan mutaba'at atau syawahid dari hadis yang telah kita bacakan, penguat-penguat dari hadis yang sebelumnya. Kita bacakan terlebih dahulu penguat-penguat hadis yang sebelumnya sebelum kita menjelaskan tentang faedah-faedah dari kandungan hadis-hadis tersebut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddatsani Muhammad ibn Ubaid al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari وأحمد ابن عبده قالوا مركز semuanya mengatakan حدثنا حماد ابن زيد meriwayatkan kepada kami حماد ابن زيد beliau adalah Abu Ismail. An Matarin Al-Waraq, Matar Al-Waraq fihi da'fun, ada kelemahan padanya, akan tetapi boleh dijadikan syawahid dan mutaba'at. Hadisnya bisa menguatkan yang lain. An Abdullah ibn Buraidah عن يحيى ابن يعمر قال dari يحيى ابن يعمر beliau mengatakan لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر, ketika معبد الجهني yang dimaksud berbicara tentang masalah takdir, di mana Ma'bad al-Juhani telah kita jelaskan sebelumnya, dia berpendapat bahwasanya tidak ada takdir. Al-amru unuf, kata dia. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui suatu kejadian setelah terjadinya. Adapun sebelumnya, Allah sudah mengetahuinya. Ini pendapat Ma'bad al-Juhani. Para pengikut Ma'bad al-Juhani ini dikenal sebagai Qadariyah. Orang yang mengingkari adanya takdir. Mereka meyakini bahwasanya manusia menciptakan amalannya sendiri. Allah tidak ikut campur terhadap amalan-amalan manusia. Allah mengetahui suatu kejadian itu ketika sudah terjadi. Adapun sebelum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Ini akidah Al-Qadariyah. Mengandung celaan dan hinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama ketika ada perawi dari negeri Basrah, mereka biasa menguji tentang akidahnya berkaitan dengan takdir. Kenapa? Dikarenakan para penyebar pemahaman Qadariyah ini bermula dari negeri Basrah. Sehingga diuji bagaimana pemahamannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, perkara yang belum terjadi dan telah terjadi, maka dia adalah ahlus sunnah. Sementara ketika meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui suatu kejadian ketika sudah terjadi, adapun belum terjadi Allah tidak mengetahuinya, maka akidah orang semacam ini akidah Qadariyah, menafikan takdir, meniadakan takdir. Nah, angkarna dzalika, kami mengingkari apa yang diucapkan oleh Ma'bad al-Juhani ketika menafikan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahajajtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjatan. Maka aku dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari pergi melaksanakan haji. Untuk bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dikarenakan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bertanya dan meminta fatwa dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dikarenakan mereka adalah para ulama, sehingga tatkala ada masalah-masalah, perkara-perkara yang mereka sudah ketahui, kembali kepada para ulama. Dan ini termasuk di antara al-makhraj minal fitan, jalan keluar dari berbagai macam fitnah-fitnah, yaitu ar-rujur ilal ulama, kembali kepada para ulama, meminta bimbingan kepada para ulama, apalagi kibar ulama pada zamannya yang mereka sudah teruji keilmuannya, mumpuni keilmuannya, maka hendaklah kita kembali kepada mereka dalam masalah nawazil, fitnah-fitnah, atau masalah-masalah kontemporer dan lain-lain sebagainya. Nah, wasaqul hadis bimakna hadis kahmas wa isnadihi wa fihi ba'du ziyadatin wa nuqsani ahruf. Kemudian menuturkan hadis semakna dengan hadis kahmas yang kita bacakan sebelumnya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian juga ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan sanad hadis tersebut ada sebagian tambahan dan sebagian pengurangan dari huruf-hurufnya. Nah, penguat yang lainnya, wa haddatsani Muhammad ibnu Hatim, haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, haddatsana Utsman ibnu Ghiyas, حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وهميد ابن عبد الرحمن dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Qala, beliau berdua mengatakan, laqina Abdullah ibn Umar, kami berjumpa dengan Abdullah ibn Umar. فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ. Kami menyebutkan tentang takdir dan apa yang diucapkan oleh Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya tentang takdir. Ya. Di mana mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqtasal hadis kanahwi haditsihim. Kemudian menyebutkan hadis seperti hadis mereka yang telah kita bacakan sebelumnya. Ya. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengar bahwasannya ada orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum." Apabila engkau bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Ya. Ini pernyataan yang tegas. Ya. Tahdir, peringatan. Kepada orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau bertemu dengan mereka, orang-orang yang berpemahaman seperti itu, menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, beritahu mereka bahwasanya aku sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Nah, wa annahum bara'u minni, dan sesungguhnya mereka pun berlepas diri dariku. Nah, bahkan sebelumnya Yahya ibn Ya'mar dan juga salah seorang di antara sahabat beliau menyebutkan kepada Ibn Umar, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, bahwasanya mereka adalah kaum yang membaca Al-Quran. Mereka pun semangat dalam menimba ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya kita jangan tertipu. Nah, dengan semangat seseorang ketika orang tersebut menyisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum Qadariyah disebutkan oleh tabi'in tadi, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang semangat di dalam menimba ilmu. Bahkan orang-orang Khawarij pun digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang semangat dalam membaca Al-Quran, orang-orang semangat di dalam qiyamul lail. Akan tetapi tatkala akidah mereka menyimpang dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tertipu dengan ibadah yang ada pada mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, nah, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Hanya diucapkan saja. Hanya dibaca saja. Tidak mengena pada hatinya. Tidak mentafakuri, tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Nah, faqtasal hadis ka nahwi haditsihim, maka beliau meriwayatkan hadis seperti hadis mereka yang sebelumnya. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi syai'un min ziyadatin wa qad naqasa minhu syai'ah, dan dalam hadis tersebut ada sedikit tambahan dan juga ada sedikit pengurangan. Ya. Dari sisi lafaz, adapun maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ini sebagai penguat dari hadis yang sebelumnya kita baca. Wa hadatsani Hajjaj ibn Sa'id. Hadatsana Yunus ibn Muhammad. Perawi hadis ketika menyebutkan sanad biasa mereka mengucapkan hadatsana atau hadatsani, menyampaikan hadis kepada kami, memberitahukan kepada kami, atau kadang-kadang dengan ucapan qala, berkata fulan bin fulan dari atau an dari fulan bin fulan. Di mana kata-kata tersebut hadatsana atau qala atau an atau akhbarana amba'ana memiliki makna-makna yang khusus atau penggunaan-penggunaan yang khusus dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, qala rahimallahu taala haddatsana al-mu'tamir an abi an yahya ibn ya'mar عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم dari يحيى ابن يعمر dari ابن عمر dari عمر بن الخطاب dari النبي صلى الله عليه وسلم seperti hadis yang sebelumnya kita bacakan. Nah, ini disebut dengan syawahid wal musaba'ah, penguat dari hadis عمر بن الخطاب yang kita bacakan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat Imam Muslim rahimahullahu taala ketika beliau membawakan suatu hadis, beliau menyebutkan syawahid wal mutaba'ah, penguat-penguat dari hadis tersebut. Nah, telah kita jelaskan di antara kelebihan Islam ini memiliki ilmu sanad. Ada mata rantai yang meriwayatkan hadis dari kalangan para perawi hadis, yang mana sanad ini sangat penting sekali. Bisa diketahui hadis tersebut sahih ataupun dhaif di antaranya dengan melihat sanadnya. Selain melihat matannya, bisa juga dengan melihat sanadnya. Nah, lemahnya hadis bisa dilihat dari sanadnya, lemah dari sisi sanad, bisa juga lemah dari sisi matannya. Nah, para ulama mereka menyebutkan tentang pentingnya sanad seperti ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini merupakan agama, sehingga lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan asal-asalan kita mengambil ilmu, mengambil agama dari orang yang tidak jelas bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Kenapa? Dikarenakan ilmu ini merupakan agama, sehingga hendaklah kita selektif ilmu yang kita ambil ini dari siapa. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas akidahnya, manhajnya, apalagi mengambil ilmu dari ahl bid'ah, hizbiyin, ataupun yang lainnya. Dikatakan ini merupakan agama. Sehendaknya kita memperhatikan dari siapa kita mengambil agama ini. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-isnad minad-din, sanad ini merupakan bagian dari agama. Walaula isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau seandainya bukan dengan sanad, niscaya akan berbicara man syaa'a ma syaa'a. Berbicara setiap orang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dengan sanad akan terlihat si fulan ini dusta, si fulan ini lemah, sehingga tidak bebas berbicara. Sehingga dengan sanad ini ba'dallah terjagalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah ribuan tahun, 1000 tahun lebih jarak kita dengan Rasulullah SAW. Maka tapi hadis-hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita melalui sanad tadi. Nah, kita baca dalam Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Ibn Majah dan sebagainya. Sebutkan hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Kemudian sebutkan para sahabatnya siapa. Sampai dari Nabi SAW. Sehingga terjaga. Diketahui bahwa ini benar-benar ucapan Nabi SAW. Ketika yang meriwayatkannya, mereka adalah orang-orang yang jujur, bukan para pendusta. Bahkan orang-orang yang kuat hafalannya, para huffaz, para thiqat. Nah, sehingga terjagalah agama ini. Nah, masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan disebutkan syawahid dan mutaba'atnya. Wa haddatsana Abu Bakar ibni Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb jami'ah. Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Zuhair ibn Harb Abu Khaitamah, mereka adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari dan juga merupakan gurunya Al-Imam Muslim rahmatullah alaihim ajma'in. An ibn Ulayyah Ismail bin Ibrahim qala Zuhair, berkata Zuhair ibn Harb haddatsana Ismail ibn Ibrahim, meriwayatkan kepada kami Ismail ibn Ibrahim yang dikenal dengan ibn Ulayyah. An Abi Hayyan, dari Abu Hayyan. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Di antara a'immah jarh wa ta'dil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Salah seorang sahabat yang termasuk di antara ashabus suffah, sahabat yang tidur di pelataran masjid. Nah, bahkan sahabat yang sibuk dengan ilmu. Nah, sampai Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewasiatkan kepadaku di antaranya an utira qabla an anam, untuk melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Kenapa? Dikarenakan Abu Hurairah sibuk dengan ilmu, sehingga khawatir kesibukannya terhadap ilmu tertinggal sholat witir di akhir malam. Maka Rasulullah mewasiatkan kepadanya untuk sholat witir sebelum tidur. Nah, sehingga orang-orang Syiah, Rafidah, dalam rangka menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Dikatakan banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Supaya manusia menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dicela sebagai pendusta dan celaan-celaan yang lainnya. Nah, padahal beliau adalah sahabat yang mulia. Dengan pelantara beliau, ba'dallah, sampailah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas. Kata beliau, Rasulullah SAW pada suatu hari yang jelas, yang nampak terhadap manusia, fa'atahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, mal iman. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada liqa'i, perjumpaan dengan Allah, iman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman bil ba'tsil akhir, terhadap hari kebangkitan di akhir nanti. Nah, berbeda lafaz dengan hadis dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan tentang rukun iman. Kalau di riwayat sebelumnya, riwayat Umar ibn Khattab menyebutkan beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Nah, adapun di sini iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan beriman terhadap hari kebangkitan di akhir nanti. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah. Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Adapun lafaz sebelumnya, Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah al-maktubah. Engkau menunaikan salat yang wajib. Wa tu'adiz zakah al-mafruḍah. Engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam riwayat ini dia sebutkan haji ke Baitullah. Qala ya Rasulullah, mal ihsan? Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa innaka illam tarahu fa innahu yarah. Sesungguhnya apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah? Wa Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Walakin sa'uhadditsuka an asratiha. Akan tapi akan aku beritahukan engkau tentang ciri-cirinya. Idza waladatil ammatu rabbaha. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Fadaka min asratiha, maka itu di antara tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas, fadaka min asratiha. Dan apabila seorang yang urah, telanjang, hufah, tidak beralas kaki, orang yang keadaan seperti itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia, maka itu pun diantara tanda-tanda hari kiamat. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan, fadzalika min asratiha. Apabila pengembala kambing bermegah-megahan di dalam mendirikan bangunan, itu pun diantara ciri-ciri hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa tala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan suatu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan suatu jiwa tidak mengetahui di mana, di tempat apa dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha teliti. Nah, qala thumma adbara ar-rajul fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya ar-rajul. Kemudian laki-laki tadi pergi. Dan Rasulullah mengatakan, kembalikanlah laki-laki tersebut kepadaku. Panggillah laki-laki tersebut kepadaku. Fa'akhaduhu yarudduhu falam yarau syai'a. Maka para sahabat pun mereka hendak mengambil laki-laki tadi dan mengembalikan kepada Rasulullah SAW, ternyata mereka tidak melihat sesuatu apapun. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, hada Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang datang untuk mengajari manusia agama mereka. Nah, ternyata laki-laki yang datang tadi adalah Jibril hendak mengajarkan agama terhadap manusia melalui pertanyaan kepada Nabi SAW supaya Rasul menyampaikan kepada manusia ketika itu. Nah, Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Haddatsana Muhammad ibnu Bisr. Haddatsana Abu Hayyan At-Taimi bi hadzal isnad. Dengan sanad yang seperti ini. Mislahu, semisal sanad yang kita sebutkan tadi. Ra'anna fi riwayatihi idza waladatil ammatu ba'laha. Ya, akan tapi dalam riwayatnya ada ucapan idza waladatil ammatu ba'laha, yakni astarori. Apabila seorang budak melahirkan ba'laha. Ya, ba'al ini ada yang mengartikan tuannya, ada yang mengartikan suaminya. Ya. Tapi pendapat yang kuat, ba'al ini maknanya adalah tuannya. Semakna dengan hadis yang sebelumnya. Di antara ciri hari kiamat, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, ada sedikit perbedaan dari sisi lafaz dengan hadis yang sebelumnya. Nah, akan tapi intinya masih berkenaan dengan iman, Islam, ihsan. Ya. Dan juga menetapkan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa itu Islam, Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi ini menyebutkan tentang arkanul Islam, rukun Islam. Di mana Islam, iman dan juga ihsan memiliki rukun-rukun. Dan rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, al-khamsah, ada lima rukun-rukun Islam. Ya, pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, para ulama menyebutkan tentang syahadat. Dalam syahadat ini mesti ada tiga perkara. Yang pertama, seorang yang bersyahadat, bersaksi, hendaklah dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikan. Ini di antara syarat syahadah, ya, persaksian. Harus mengetahui apa yang dipersaksikan. Nah, ketika seorang bersyahadat tapi tidak mengetahui apa yang dipersaksikan, maka syahadat yang seperti ini syahadat yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga ketika seseorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hendaklah dia mengetahui tentang apa makna daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sebagaimana kita ketahui maknanya la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengucapkan syahadat ini la ilaha illallah, konsekuensinya dia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kufar Quraisy, mereka merasa berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan mereka mengetahui maknanya. Maknanya harus beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah sebutkan ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka orang-orang kufar yastakbirun, menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Sungguh ini perkara yang aneh. Ya. Menganggap aneh apa yang diucapkan atau diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka mengucapkan La ilaha illallah. Nah, mereka tidak mau mengucapkan La ilaha illallah dikarenakan tahu konsekuensinya, ya, dan tahu maknanya. Sehingga dari sini jelas bahwasanya makna La ilaha illallah bukan sekedar La khaliqa illallah atau la mawjuda illallah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau maknanya seperti itu, niscaya orang-orang kufar Quraisy akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini Allah itu ada. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini yang mengatur alam raya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakininya. Bahkan Allah katakan, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka, orang-orang kufar Quraisy akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini. Ya. Sehingga kalau seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang kufar Quraisy akan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ini menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah bukanlah tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya harus meninggalkan lata, uzza, manat, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Nah, begitupun yang diucapkan oleh kaumnya Nuh. Ketika Nabi Nuh AS menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja, mereka mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, ketika Nabi Nuh mengatakan, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumnya mengatakan, janganlah engkau tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan engkau tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Mereka adalah orang-orang soleh pada zaman. Yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka meninggal dunia. Nah, sehingga orang yang bersaksi la ilaha illallah disyaratkan harus mengetahui makna la ilaha illallah. Begitu juga orang yang bersaksi Muhammad Rasulullah harus mengetahui maknanya. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang diikuti dari makhluk ini dengan sebenar-benarnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana konsekuensinya? Orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jajar alla yu'bada wa alla yu'bada Allah illa bima syara'a. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menyebutkan 4 konsekuensi seorang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkannya. Yang kedua, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Nah, yang kedua, di antara syarat persaksian yang sah, yang dianggap benar. Dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Nah, selain dia mengetahui, dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Kalau seseorang bersaksi, kemudian tidak meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya, maka ini persaksiannya apa? Dusta. Menjadi saksi tapi enggak yakin terhadap persaksiannya. Dusta. Hadis bagaimana orang-orang munafikin? Nah, mereka bersaksi. Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dalam hatinya tidak meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tetapi dalam hatinya tersimpan kekafiran, kebencian kepada Islam, kebencian kepada kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ketika orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi, innaka la rasuluh. Sungguh engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang katakan Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah bersaksi sungguh orang-orang munafik, mereka adalah para pendusta. Kenapa dinyatakan para pendusta? Dikarenakan mereka bersaksi dengan lisannya, sementara dalam hatinya mengingkari. Sehingga syarat persaksian tadi, nah, meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Kalau dia meyakini, berarti dusta. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya tadi. Dan syarat yang ketiga, persaksian itu mesti diberitahukan kepada yang lain. Seseorang bersaksi, nah, dengan memberitahukan kepada yang lain. Kalau persaksiannya hanya sebatas dalam hati saja, tidak memberitahukan kepada yang lainnya, maka belum dianggap persaksiannya tersebut. Sehingga orang yang masuk Islam tidak cukup hanya meyakini dan mengetahui maknanya saja. Bahkan dia harus mengucapkan, mengkhabarkan kepada yang lainnya tentang persaksiannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini makna syahadat. Atau syarat syahadat. Syarat persaksian. Yang pertama, dia mengetahui apa yang dipersaksikan. Yang kedua, meyakini terhadap apa yang dipersaksikan. Yang ketiga, mengkhabarkan, memberitahukan terhadap apa yang dipersaksikannya. Nah, rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan sholat. Sebagaimana kita ketahui, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Bahkan memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau menurunkan kewajiban sholat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara malaikat Jibril. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Adapun sholat, langsung Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga Allah wajibkan kepada nabinya yang merupakan kewajiban bagi umatnya di tempat yang paling tinggi, di Sidratul Muntaha. Nah, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Allah wajibkan ketika Rasulullah SAW berada di bumi. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Rasulullah menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah salat. amalan yang pertama kali dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka menyebutkan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dikarenakan mengingkari kewajibannya, dihukumi kafir. Orang tidak sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, bisa kafir. Atau orang yang menyatakan bahwa sholat itu nanti kalau sudah zaman Madinah, kalau zaman Mekah belum kewajiban sholat. Kalau sudah tegak negara Islam, wajib sholat. Kalau belum tegak negara Islam, gak wajib sholat. Dari mana pembagian seperti ini? Islam telah sempurna. Kewajiban kita hanya mengikuti saja apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, gak usah membagi-bagi seperti tadi. Ini alasan-alasan orang yang malas sholat. Nah, sekarang masih zaman Mekah, belum ada kewajiban sholat. Nanti kalau sudah zaman Madinah, wajib sholat. Pembagian yang batil. Atau sebagian orang lagi mengatakan, sholat itu wajibnya bagi kalian yang masih tingkatan apa? Syariat. Kalau saya sudah mencapai derajat ma'rifat, hakikat, gak perlu sholat lagi. Sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dari mana pembagian semacam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ma'rifat, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh ibadahnya sangat luar biasa. Bagaimana salatnya beliau? Di samping salat-salat yang wajib, beliau pun semangat dalam melaksanakan salat-salat yang sunnah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattarat qadamah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Bisa kita bayangkan bagaimana salat sampai kakinya bengkak. Menunjukkan lamanya sholat beliau. Ya. Apalagi ketika sholat malam. Disebutkan dalam suatu hadis. Sempat beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah. Disambung dengan surah An-Nisa langsung. Nah, kemudian setelah An-Nisa, Al-Imran. Di Atwa. Ya. Berapa juga itu? Nah, dalam satu rakaat. Ya. 4 juz lebih. Dan rakaatnya beliau. Kemudian rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Setiap lewati ayat yang berkenaan dengan rahmat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat yang berkenaan dengan azab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling ma'rifat, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya luar biasa. Berbeda dengan pengakuan-pengakuan orang-orang yang mengaku sudah mencapai derajat ma'rifat dan hakikat sekarang ini. Mereka mengaku sudah mencapai derajat ma'rifat, hakikat, tapi meninggalkan syariat-syariat Allah. Bahkan sebaliknya mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, mencapai derajat wali kata mereka. Wali siapa? Wali ada dua. Waliullah, wali syaitan. Ya. Kalau bukan wali Allah berarti apa? Wali syaitan. Yang semacam ini wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ketika mereka mengaku sebagai wali, ketahuilah itu wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah." Perjanjian antara kita kaum muslimin dan orang-orang kafir serta orang musyrik, perbedaannya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Orang yang meninggalkan salat dikarenakan meninggalkan atau tidak meyakini kewajibannya, maka kafir. Adapun orang yang meninggalkan salat dikarenakan bermalas-malasan, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia pelaku dosa besar walaupun tidak sampai kafir, tapi sebagian lagi mengatakan dia kafir. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Orang yang meninggalkan sholat walaupun bermalas-malasan, dia meyakini sholat itu wajib, sholat rukun Islam, tapi dia meninggalkannya dikarenakan malas melakukannya, maka ini merupakan kafir berdasarkan hadis tadi. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Nah, adapun orang yang bermalas-malasan melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat tapi malas-malasan melaksanakannya, dia akhir-akhirkan bahkan sampai mungkin lewat waktunya, malas gerakannya. Nah, mereka adalah kaum munafikin. Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauunan nas. Apabila mereka melaksanakan sholat, melaksanakannya dalam keadaan bermalas-malasan, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Ini keadaan kaum munafikin. Bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Nah, malas mengerjakannya. Ketika datang waktu sholat, malas. Kayak berat. Nah, menunda-nunda, menanti-nanti sampai lewat waktunya. Nah, dan ketika mengerjakannya pun bermalas-malasan, gerakannya malas, tergesa-gesa. Sampai Rasulullah menyebutkan, nah, orang yang sholatnya seperti burung yang sedang mematuki makanannya, tilka sholatul munafiqin. Itu sholatnya orang-orang munafik. Tergesa-gesa, tidak ada kehusuan, tidak ada tumanina, tidak ada ketenangan dalam melaksanakan sholatnya. Nah, makna iqamatus shalah, menegakkan salat, adalah menunaikan syarat-syaratnya, menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, dan juga khusyuk dalam melaksanakannya, dan termasuk di antara iqamatus shalah melaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki. Jadi Rasulullah menyebutkan iqamatus shalah, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan saja, tapi lebih daripada itu, menegakkannya. Memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kehusuannya. Penting sekali khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholat qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Nah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Ini termasuk iqamatus sholat. Bukan sekedar melaksanakan saja, beres, tertunaikan kewajibannya. Tapi lebih daripada itu, diperhatikan rukunnya, syaratnya, kewajibannya, ditambah dengan yang mustahabat, yang sunnah-sunnahnya. Diperhatikan kehusyuannya, tumaninahnya. Nah, dan juga melaksanakan berjamaah bagi kaum laki-laki. Nah, rukun Islam yang ketiga, wa ita'uz zakah, yaitu membayar zakat. Nah, sebagaimana kita ketahui, sedekah ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah mustahabah. Ada sedekah yang sifatnya wajib, di antaranya zakat. Ada juga sedekah yang sifatnya mustahabah sunnah. Sedekah-sedekah biasa. Nah, memberi fakir miskin misalkan. Atau yang lain. Adapun zakat, ini pada harta-harta tertentu. Dia semua harta dizakati. Ada harta-harta tertentu. Baik berupa emas, perak, uang, atau dari biji-bijian, gandum, atau dari buah-buahan, anggur, kurma. Ini diantara harta-harta yang wajib dizakat. Atau dari hewan ternak. Sapi, unta, kambing atau domba. Dan kewajiban zakat itu ketika mencapai nisab dan juga haul. Kecuali hasil bumi. Nah, kewajibannya ketika mencapai nisab dan juga panen. Nah. Dan kewajiban zakat itu bukan sekali dalam seumur hidup. Akan dari setiap dia memiliki nisab dan haul. Genap 1 tahun. Punya emas misalkan. Mencapai nisab. Kemudian selama 1 tahun tidak kurang dari nisabnya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tahun berikutnya. Masih. Dia memiliki emas mencapai nisab. Dan dia berkurang dari nisabnya. Keluarkan lagi tiap tahunnya. Terus dan terus. Begitu, seperti itu. Bukan sekali dalam seumur hidup. Nah. Akan tetapi setiap tahun, setiap haul, ketika mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang keempat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa saum Ramadan. Nah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebelum diwajibkan saum Ramadan, kaum muslimin ketika itu diwajibkan melaksanakan saum Asyura tanggal 10 Muharram. Sampai Nabi SAW menyatakan ketika pagi hari di hari Asyura, barang siapa yang belum makan, maka sempurnakan saumnya, puasanya. Jangan makan. Dan barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia menahan diri untuk berpuasa. Nah, sampai menyatakan demikian. Dikarenakan wajib ketika itu. Sampai turun ayat berkenaan dengan wajibnya saum Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya dan diwajibkan melaksanakan saum Ramadan. Nah, pelaksanaan saum dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah, di mana saum al-imsak menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Membatalkan saum secara ijma, makan, minum, dan juga jima. Ada beberapa perkara yang dipersisikan oleh para ulama, apakah membatalkan saum ataukah tidak. Nah, mungkin dibahas pada babnya tentang saum. Yang kelima, di antara arkan Islam adalah haji, melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu di perjalanannya. Sehingga kewajiban haji ini bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, dan Rasulullah menganjurkan, barang siapa yang telah mampu, falyata'ajjal, maka hendaklah bersegera untuk melaksanakan haji. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Dikarenakan ketika kita menunda-nunda, bisa jadi. Nah, kemampuan yang kita mampu ketika itu tidak bisa didapatkan pada waktu-waktu yang lainnya. Yang bersegera melaksanakan. Ini termasuk di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan kita bahas tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Rincian iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.